pondok saya. Tidak lawas sih kawat tentu. Kakang tini jadi siji. Kakang pengen pisahan tapi anak ibu ya kawat. Ngomong apa sih anak? Kadar siji bepi pinak. Itu jaluk ibu dok siji. Baik. Aja. Nah, ora oli yo kak. Jaluk ibu siji bepi pin. Ya wis bubar. Ya gak ngobongi mau ngobongi gak. Nah jaluk pegatan kawat siji baik. Asik. Ahoy. Spesial jaluk ibu sudah sukses. Buat Bapak ke Amandel. Duduk bulan. Buat Tengklum. Mesti dianggap apa? Dianggap apa dong? Sampean marak mungkutku. Jaluk ibu. Ada panitia aja, pas serobong dari Bapak Besan Des. Oh wis kata. Oh Bapak Besan kono. Pak Besan ini. Kono kok si paling emana? Pak Besan, hidup-hidup apa gak pak? Duit dirawat di bayi yang gajinya bosok pak. Iya kan bener. Gak pak. Bos Sinet, bos Bawang kono. Bos apa? Bos Sinet, bos Bayu, bos Toyo. Jaluknya dijemput kan. Beli bolong beli bakal bawa tawa. Wong kado jasi paling emang. Serbong dari segenap panitia aja. Asik. Bapak Dono ajak lamut kata Polsek. Tolong aja anggap murahan. Murah. nih kawa. Judir pulang. Terima kasih. Apa AA lagunya?